nikmat tadi, musibah yang ditimpakan kepada dirinya, dia bisa mengambil pelajaran dari musibah yang sedang dia alami. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kalau dia memperhatikan 10 wasiat di atas, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kemudian yang ketiga yang terpenting, wat taqwa. Dia akan mendapatkan ketakwaan. Ya, tiga sifat yang akan dia dapatkan: menjadi hamba yang berakal, mudah mengambil pelajaran, dan yang ketiga menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau seorang hamba melanggar 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala dalam 3 ayat yang kita baca, maka dia kehilangan 3 sifat kesempurnaan tersebut. Ya. Seseorang berbuat syirik, ya, maka dia bukan orang yang berakal cerdas, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Karena dia salah dalam mempersembahkan ibadah, dan ini merupakan kesalahan fatal. Walaupun dia profesor, doktor, memiliki gelar yang sekian banyak, ya, gelarnya bisa di depan sampai di belakang namanya, profesor, doktor, fulan, abu fulan, kemudian gelar apa lagi gitu ya, sampai gelarnya enggak muat ditaruh di tengah namanya, ya kan, ikhwanina azani Allahu wa iyyakum. Ya, walaupun gelarnya luar biasa mengagumkan, tapi kalau jatuh dalam tindakan kesyirikan, bukan orang yang berakal. Ya, bisa buat robot, wah masya Allah cerdas jenius, tapi menyembah matahari, goblok. Loh, iya apa enggak? Dia bisa buat robot, masya Allah luar biasa. Mulai robot yang bisa cuci piring, robot yang bisa menyapu masjid misalnya. Tapi kalau dia menyembah matahari, maka dia goblok. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Nah, dia punya orang tua yang sudah sepuh, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, baik ayah maupun ibu. Seharusnya dia sebagai seorang anak memberikan baktinya kepada kedua orang tuanya sebagai wujud rasa syukurnya, rasa terima kasihnya kepada kedua orang tua, birrul walidain kepada kedua orang tuanya, tapi justru tidak dia pergunakan kesempatan emas tersebut, malah ditinggal, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, maka dia bukan orang yang cerdas. Ya. Kalau dia bukan hamba yang cerdas, dari mana dia mendapatkan sifat yang kedua, pandai mengambil pelajaran? Wong dia enggak cerdas. Kalau orang enggak cerdas berarti enggak pandai. Kan gitu ya. Kalau dia tidak mampu mengambil pelajaran dari setiap ayat yang disampaikan atau hadis yang dia sampaikan, mau dari mana tumbuh ketakwaan, sifat yang ketiga, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Dan seterusnya, poin yang ketiga, keempat, sampai poin yang ke-10, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, yang memperhatikan dengan baik.